ini. Badan sanan coba nyanyi, baik tu caronyo ini. Nan bagi tar coba dendang, baralah anggua jogoya. Nan menari bapa sangat sarah. Sampai para siang baitu alerang muda zaman kemajuan. Musik yang nyanyiin lagu khas Minangkabau.